Insinyur Ridwan Kamil sebagai narasumber pada kesempatan ini, yang kami hormati Ustaz Rahmat Bekuni serta seluruh kaum muslimin muslimah yang hadir pada kesempatan siang ini setelah hari raya Idul Fitri. Ada beberapa yang akan dilalui pada acara ini. Pertama tentu, terima kasih atas kehadirannya. Kami mengundang ibu dan bapak sekalian silaturahim dan ada pemaparan pandangan sikap keagamaan yang berkaitan dalam suatu masalah yang ini nanti kita sampaikan. Namun sebelumnya, marilah kita buka silaturahim ini dengan sama-sama baca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ibu dan bapak sekalian, momentum Idul Fitri sungguh masih terasa bagi kita. Idul Fitri bagi kita mempunyai makna yang sangat dahsyat. Semua orang ketika Idul Fitri mohon maaf, minta maaf. Artinya tidak ada yang merasa paling benar. Tapi semuanya ingin mendapatkan keselamatan, mohon maaf, lahir batin, agar hubungan kasih sayang di antara kita terjaga, persaudaraan juga meningkatkan, mempererat persatuan. Itu makna Idul Fitri. Marilah kita makna itu yang begitu dahsyat maupun barokah itu. Momentum sungguh pun sudah terlewat tapi masih terasa hangatnya. Tentu kita ingin saling memaafkan, tidak ada saling merasa benar sendiri. Oleh karena itu, kami pada kesempatan ini samping silaturahmi maknanya yang begitu dahsyat, mari kita maknai sebagai muslim. Namun ada acara yang untuk meningkatkan, menjaga persaudaraan dan persatuan. Kami, khususnya saya dari MUI, mempunyai amanat ingin memberikan pencerahan, penjelasan, wawasan serta sikap dari yang berkaitan ini. Terus terang saja, ini ada suatu, bolehlah, bukan masalah, ada pandangan berbeda pendapat yang berkaitan dengan ini hasil karya arsitektur. Kita tahu Bapak Insinyur Ridwan Kamil. Kemudian ada beberapa pandangan yang insya Allah, karena nanti pandangan kami itu akan disampaikan pertama kali oleh Ustaz Rahmat Baikuni. Kesepakatannya ini 15 menit paling lama. Kali teman 15 menit, Pak Insinyur Ridwan Kamil ini. Saya di sini semacam ya itu sebagai mediator. Nanti setelah ada sekali lagi mohon hadirin semuanya bisa coba silaturahim ini dengan mungkin maaf ini tadi kurang jelas. Jadi nanti setelah disampaikan pandangan para ahli ini, kami di bidangnya, saya dari MUI memberikan suatu

apa yang sudah disampaikan. Pertama, kita sudah mengucapkan terima kasih pada Ustaz Ahmad Lepuni, Bapak Insinyur Ridwan Kamil menjelaskan sesuai dengan porsi dan posisi masing-masing. Kita berendah hati semuanya dan penjelasan itu. Saya melihat apa yang disampaikan oleh dua belah itu sesuai dengan keahlian masing-masing hasil istihad. Pak Ustaz yang menyampaikan keyakinan Dodol Bori karya itu berdasarkan semua ayat Al-Quran dan itu tidak ada orang yang berhak menyalahkan, menyesatkan. Tetapi itu adalah pandangan seperti itu. Ternyata tidak satu pandangan dalam keagamaan ini. Kita akhirnya pandangan para itu yang begitu tidak jelas itu tidak sedikit pengikutnya. Demikian juga yang berbeda paham hanya berbeda. Nah, kalau begitu apa kita saling menghormati, saling menghargai apa yang disampaikan yang yakin orang bahasa sebab hasil istihad ini kalau pandangan agama apapun penafsiran manusia tafsirnya ada pemahaman dihargai sepanjang sesuai dengan akidah tidak penafsiran juga pada ilmuwan arsitek juga sesuai dengan kaidah-kaidah teori arsiteknya. Nah, jadi sekarang silaturahim ini silaturahim kita itu bagaimana seandainya berbeda dalam ruang lingkup majalah istihad, ruang lingkup hasil istihad saling menghargai, tidak saling keyakinan aku ini orang lain mungkin bersalah, tapi itu hasil kajian istihad semuanya juga. Oleh karena itu istihad itu dihargai walaupun salah dalam agama, tapi bukan karena salahnya, karena dia usaha keras mempunyai ilmu sesuai kapasitasnya, meyakini dan terus melihat. Dia berniat untuk menyampaikan keyakinannya tafsir Al-Qur'an begini, itu haknya. Tentu yang tidak boleh itu menghina pendapat orang lain sepanjang pendapat orang lain itu bukan ilmu, bukan penyimpangan, tapi hal berbeda. Perbedaan tidak sepanjang itu bisa itu dihargai. Tadi di dalam hadis disebutkan apabila terjadi perbedaan orang ahli itu dikasih pahala satu kali apalagi apa atau benar ya dua kali lipat. Salah pun dalam artian bukan karena salahnya sengaja berbuat salah dikasih pahala, bukan itu, karena dia menyampaikan semua husnudnya dengan baik, dengan sesuai amanah ilmu masing-masing sepanjang tidak itu menyimpang dari asas-asas prinsip-prinsip maka tidak mengerti itu telah dibolehkan. Hanya berbeda itu tadi bagaimana kita itu mampu menghargai yang berbeda. Oh ini berbeda misalnya iya ini keyakinan saya iya, tapi apakah berbeda dengan hal itu Pak Zuna bahwa ternyata penafsiran yang berbeda kita hargai. Oleh karena itu kami terima kasih atas penjelasannya, pencerahan kita bahwa punya pandangan janganlah keyakinan bahwa itu memang benar menurut masing-masing tetapi jelas ada perbedaannya, yaitu jangan sampai menghina mengobat orang lain. Inilah yang sulit untuk diri kita dalam hal ini bangsa. Jadi kalau kita bahas di bulan tadi itu ini bahasa kita Yang jelas kalau persyaratan ikhtiar itu husnul niat. Niatnya baik, semuanya baik. Dan ini keyakinan ya Allah, ini sejarah. Ini loh dasar ilmunya, ada sampai kita mendidik dan luas. Ya, dan saya, maka marilah kita khususnya menjaga tadi disebutkan persatuan persaudaraan, saling menghargai pendapat sepanjang itu berbeda itu banyak sekali, bukan tadi ada dua pandangan, tapi pemerintah pandangan sepanjang itu adalah tidak menyimpan dan itu selanjutnya kita misalnya berkaitan dengan ya pandangan itu saya yang beri itu sejumlah pandangan saya memahami tidak mesti harus di sama atau tidak mungkin tapi menghargai. Jadi satu langkah yang kita usahakan kesamaannya bagaimana Indonesia melalui muslim ini di antara kita. Karena tidak itu tadi sangat bagus dari Pak Nyaman saya beri secara lama bahwa kita pandangan kita itu keyakinan kita bahwa ada pun persaudaraan yang terjadi oleh kami itu kita berusaha internalisasi satu hati saja al-muslimu man salim al-muslimu Indonesia ini bayangin itu muslim yang terbaik itu adalah yang aman nami kehadiran dirinya di rumah muslim muslim yang baik ini hadir damai dengan al-muslim yang bersalah ini tidak bersalah sebab ada hadis nabi yang memperingatkan kita dalam kondisi itu yang berkaitan emosional dan itu harus bisa mengerti. Memang manusia diciptakan emosi, tapi kalau mengungkapkan emosi tanpa logika itu bisa dusta. Tidak bisa membedakan antara fakta dan dusta. Ini oleh karena itu Nabi mengatakan bintangna tilu. Kafa bil mar'i kadziban ay balighul bikul imasamih. Cukup orang itu sebagai pendusta menceritakan semua yang ia dengar. Jadi artinya apa yang kita tahu perlu diteliti, perlu dikaji. Walaupun benar belum tentu itu baik belum sampai itu bisa terjadi. Jadi itu Nabi mengatakan kita jangan sampai mudah. Jadi mudahnya itu karena mudah wah ini menarik lugu diadakan. Padahal membantu emosional. Tidak ada antara fakta dan dusta bisa membedakan. Ini adalah ujian kepada kita. Kondisi seperti ini, mari kita sedikit-sedikit internalisasi, melatih riyadhah untuk diri kita melaksanakan penuntut Rasulullah itu sendiri. Sekali lagi, yang berkaitan dengan perbedaan tadi, sikapnya hanya satu. Toleransi, sepanjang itu memang toleransi. Saling menghargai seperti itu. Saya kira di dalam hal ini, maka tugas kita, mulut kita hanya satu, bercitara baik atau diam. Pan saya tidak bicara hanya nulis Alkitab buka itu tulisan itu sama dengan bicara. Jadi inilah akan kembali pada etika kita. Saya tidak mengurungi tapi mengingatkan yang sama-sama kita sudah paham, sama-sama sudah mengetahui bagaimana menerapkan itu dalam kondisi ujian seperti ini. Saya kira itu sekali lagi yang ingin saya sampaikan tinggal menyikapi. Kalau saya lihat ini tidak perlu fatwa-fatwa ataupun dengan kalau perlu fatwa-fatwa kita seperti yang diminta tidak bisa ditentukan fatwa sekarang harus dikaji harus dilihat jangan fatwa diamankan. Ya memang itu tradisi merupakan apa tentu bukan pribadi itu adalah ijtihad jam'i atau ijtima'i ijtihad kelompok bukan fardiyah tidak individu Oleh karena itu ada komisi pengkajian dan ada komisi fatwa dalam rangka dijawab. Kalau toh tadi diperlukan fatwa, saya kira menurut saya tidak perlu apa. Kalau toh itu sudah lama proses apa masalah. Tapi substansinya pada hari ini silaturahmi dan menyampaikan sikap keagamaan dan agama itu oke. Kita terima bahwa ini adalah sesuai dengan kaidah-kaidah hasil segala macam. Tapi yang tidak apabila berpihak termasuk Doni artinya akibatnya menyeret orang lain yang membenci orang lain itu berpihak kepada Allah. Islam berpihak kepada kira itu Jangan sebut kamu itu kemudahanan. Tolongnya, orang ini.